Hadis sahih, berkata penyair rahimahullah ta'ala, awaluha as-sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yashudda au yu'al. Yarwihi adalun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Makna bait syair awaluha, yakni hadis pertama dari jenis hadis tersebut adalah as-sahih, sahih li dhatihi. Adapun sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dhatihi, namun diriwayatkan dari jalan lain yang semisalnya dan lebih kuat daripada hadis tersebut, sehingga dinamakan sahih li ghairihi. Karena kesahihan tidak datang dari sanad hadis itu sendiri, akan tetapi datang dari penggabungan hadis yang lain kepadanya. Wahwa, yakni hadis sahih li dhatihi adalah ma, yaitu matan hadis yang isnaduhu ittasal, bersambung sanadnya, yakni sanad matan hadis tersebut. Al-ittisal, yaitu mendengarnya setiap perawi dari perawi yang berada di atasnya atau perawi sebelumnya, yakni dari guru atau syekhnya. Walam yasudda au yu'al, dan hadis tersebut bukan hadis yang syad dan juga bukan hadis yang cacat. Akan datang insyaallah apa yang dimaksud dengan syudud dan illah yang mencoreng kesahihan suatu hadis. Yarwihi adalun, perawinya adil, yakni perawi hadis tersebut perawi yang memiliki sifat adalah. Dan akan datang insyaallah apa yang dimaksud dengan al-adil. Dobitun, demikian juga perawi tersebut harus memiliki sifat dobit, an mithlihi, dari yang semisalnya. Maksudnya bahwa perawi hadis tersebut adalah perawi yang adil dan dobit dari perawi yang adil dan dobit pula dari awal sampai akhir sanad. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, terpercaya dalam dobit dan penukilannya. Maksudnya perawi yang dobit tadi terpercaya dalam sifat dobitnya, yaitu hafal benar dari dalam dadanya terhadap apa yang ia sampaikan, serta terpercaya dalam penukilannya, yakni dari kitab tersebut, yakni dari kitab terhadap apa yang ia riwayatkan. Definisi hadis sahih li dhatihi. As-sahihu li dhatihi walladhi ittasala sanaduhu binaqlil adlil dhabiti an mithlihi ila muntahahu wala yakunu syadan wala mu'allalan. Hadis sahih li dhatihi, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan perawi yang adil dan dhabit dari yang semisalnya sampai akhir sanad tersebut, serta hadis tersebut bukan hadis yang syad dan bukan hadis yang mu'allal atau cacat. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa hadis sahih memiliki 4 syarat. Pertama, ittisalus sanad, bersambungnya sanad hadis tersebut, yaitu mendengarnya setiap perawi dari perawi sebelumnya. Yang kedua, perawi-perawi hadis tersebut harus perawi-perawi yang bersifat adil dan dobet. Definisi adil, al-adlu wa kullu muslimin baligin aqilin salimin min asbabil fusuqi wa khawarimi al-muru'ah. Adil adalah setiap muslim yang balik, berakal, serta selamat dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang dapat menjatuhkan harga diri. Keluar dari pengertian ini, majhul ain, majhul hal, dan mubaham.